Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkaji ulang melalui kajian bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pembahasan kita kali ini membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menjelaskan secara gamblang bagaimana orang-orang yang melakukan kefasikan kemudian mereka akan mendapatkan kehinaan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dharbun, yaitu yang berarti memukul. Kata dharbun di sini digunakan dalam istilah ad-dharbu, mencetak ulang. Biasa orang mengatakan duriba, mencetak ulang uang logam yang ada, dicontohkan di daerah Mesir dan sebagainya. Artinya di sini bahwasannya al-darbu berarti pemaksaan untuk berbuat. Ketika Allah berkata dan berfirman, duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, seperti cairan logam yang dicetak dalam acuan yang tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan sesuai bentuk dan acuannya. Artinya, kehidupan hina sudah malah merupakan trademark mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam ayat ini menggunakan kata aina mathukifu, di mana dan kapanpun mereka berada, pasti mereka itu dihinggapi rasa hina. Tapi ada pengecualian dalam ayat ini, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali mereka itu berpegang kepada tali Allah dan perjanjian kepada manusia. Manusia yang memegang dengan janji Tuhan dan juga janji terhadap manusia tidak akan hina. Lebih dari itu, mereka akan kuat dan merasa aman. Sebagaimana contoh pada masa Rasul berada di Madinah, penduduknya yang berpegang janji kepada Allah dan kepada Rasul telah memperlihatkan kekuatan umat Islam. Tapi ketika sebahagian dari mereka mengingkari janji yang telah disepakati, maka kehinaanlah yang menimpa mereka, seperti yang terjadi di Bani Nazirah, Quraizah, dan Yahudi Khaybar. Bangsa Yahudi pertama kali telah mengikat janji kepada Allah, namun mereka mengkhianati, maka mereka mendapatkan kehinaan. Ini disebabkan dengan apa? Waba'u bighadabim minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Wa duribat 'alaihimud dhillatu wal maskanu wa ba'u bighadabim minallah, ini tidak ada sama pengecualian pada ayat surah Al-Baqarah ayat 61 ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa duribat 'alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Mereka itu ditimpahkan nista dan kehinaan serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, sebagai satu prolog dari saya ditemani dengan Ustadz Ahmad Perdana Indra MA dapat menjabarkan luas tentang permasalahan yang kita kaji pada saat sekarang ini. Kami silahkan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Safiar. Yang menarik dalam pembahasan ini adalah ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan satu kesimpulan bahwa dari kalimat duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu, bahwa diri mereka itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskannya dengan bahwa kehinaan sudah menjadi trademark atau merek dagang kehidupan mereka. Artinya orang-orang yang tidak berpegang kepada ajaran agama Islam, itu kehidupan mereka itu hanya diliputi oleh kehinaan saja. Seluruh aktivitas dan gerakan kehidupan mereka itu nilainya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Kenapa? Karena ada beberapa alasan di sini. Yang pertama adalah kita dapat melihat dari kondisi yang ada sekarang ini bahwa orang-orang kafir itu di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka itu, walaupun tampaknya baik, akan tetapi sebenarnya ujung-ujungnya hanya membuat banyak kesesiaan dalam kehidupan. Mereka menawarkan kehidupan yang glamor. Kehidupan glamor itu adalah kehidupan yang hanya sekedar kehidupan yang banyak pemborosan, tidak ada manfaat sama sekali. Mereka menawarkan bentuk-bentuk kehidupan film dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk permainan yang di dalam agama Islam itu tidak dianjurkan untuk banyak-banyak sekali menonton. Kenapa? Karena memang itu membawa kepada yang namanya kesia-siaan waktu. Jadi kalau kita lihat, ternyata memang dengan kondisi sekarang ini kita melihat tawaran kehidupan yang ditawarkan oleh orang-orang kafir itu adalah bentuk kehidupan yang sifatnya hina. Mungkin ada yang bertanya, dengan berbagai penemuan yang sekarang ini dihasilkan oleh orang-orang non-muslim, baik itu dalam bidang nuklir, baik itu dalam bidang teknologi dan sebagainya, ini kan semuanya membawa kepada kebaikan. Ya, ini satu hal yang bagus. Kenapa? Karena memang benar ini membawa kebaikan, akan tetapi kebaikan yang dilakukan dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kembali lagi kepada pemahaman yang awal, kehidupan mereka itu diliputi kehinaan, atau hidup gaya hidup mereka itu adalah gaya hidup hina. Karena walaupun mereka melakukan berhasil menemukan berbagai penemuan, berhasil meningkatkan peradaban dan kebudayaan di zaman sekarang ini, akan tetapi tujuan awalnya adalah bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menemukan itu supaya diri mereka itu besar, supaya mereka itu dipuji oleh orang lain dan sebagainya. Dan ini adalah satu niat yang di mata Allah tidak punya arti apa-apa, atau dalam bahasa lain inilah yang disebut dengan kehinaan itu. Jadi memang benar sekali Allah mengatakan duribat alaihimuz zillah, bahwa mereka itu hidupnya adalah hidup dalam kehinaan. Apakah itu memang benar-benar secara langsung menawarkan kehidupan yang tidak baik, kehidupan glamor yang tidak punya makna, penuh dengan main-mainan, ataupun dengan menawarkan kebaikan-kebaikan tapi pada intinya bukan untuk kemaslahatan atau untuk keikhlasan kepada Allah, akan tapi hanya untuk kepada manusia saja. Jadi gamblang sekali Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini menjelaskan tentang ayat ini. Ya. Benar sekali yang Ustaz Perdana katakan, di mana kehinaan yang dialami oleh orang yang melakukan keperbuatan yang tidak pada koridor agama, mereka akan mendapatkan adillah kehinaan. Di sini dalam ayat ini ada memiliki dua makna kehinaan, dalam ayat ini kehinaan yang datangnya dari dalam, yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Azillah dan al-maskana. Al-maskana itu datangnya dari dalam internal. Sedangkan azillah pada ayat yang lain dalam bentuk redaksi yang sama, yaitu maka mereka mendapatkan kehinaan yang di luar. Oleh karenanya, kalau orang yang sudah mendapatkan azillah wal maskana, tak ada ketenangan di dalam hidup ini, Ustaz, ya. Enggak ada arti. Dia berpakaian emas tapi hatinya seruat, ini sudah enggak cocok dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ini, Ustaz? Keadaan kita kan gitu. Ada kita tengok, kita beriman. Kemudian kok gini-gini aja hidup, ya kan? Kita sering tawasau bil haq, yang penting tenang, hati itu damai, kan begitu ya. Kemudian ada juga orang yang kita lihat enak akan tetapi sedih aja. Bahasa kerennya itu runyam hatinya itu. Tak enak lagi ya. Bagaimana kita memposisikan dua hal yang kita dapat dalam kehidupan kita ini, Ustaz? Iya. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini bahwa Syekh Sya'rawi di sini membedakan antara azillah dengan al-maskanah, walaupun maknanya sama, sama hina. Kalau azillah itu maknanya adalah hina yang berasal dari luar. Artinya kehinaan yang sifatnya itu Allah tidak akan menolong. Apa memang ada di dalam ayat ini bahwasanya kehinaan yang di luar itu Allah datangkan diakibatkan perbuatan kita? Contohnya apa? Kita memerangi orang yang tidak mesti kita perangi, kemudian kita pukul orang yang tidak semestinya dia dipukul. Apakah itu kehinaan dengan perbuatan yang kita lakukan dari luar? Iya, tidak. Maksud hina, azillah, hina luar ini adalah, kalau Sya'rawi menjelaskan, kalau hina luar itu Allah tidak akan membantu. Akan tetapi ada orang lain yang sama-sama hina yang ikut membantunya. Artinya Allah mengatakan zillah, orang ini terhina, tapi masih ada orang lain yang sama hinanya dengan dia yang ikut membantu. Jadi kong kali kong, istilahnya saling membantu dengan posisi yang sama. Tapi kalau sudah al-maskanah, ini adalah orang yang hina dan tidak ada orang lain yang mau membantunya. Kenapa? Bisa dibilangkan di sini kehinaan itu dalam bentuk korupsi ya, Ustaz, ya. Sama-sama udah tahu ada orang yang berkorupsi. Seperti udah sama yuk kan gitu ya. Seperti ini, al-maskanah itu adalah orang yang memang jiwanya itu sudah hina. Artinya dia pelit, siapa yang suka menolong orang yang pelit? Dia pemarah, siapa yang suka dekat dengan orang yang pemarah? Allah memang sudah marah dengan dia, sudah murka, dan orang lain tidak ada yang mau membantu orang yang sifatnya al-maskanah ini, karena memang orang tidak berani dekat. Tapi kalau zillah, ini orang yang hina dalam artian tidak mau melakukan perintah agama, akan tetapi dia termasuk orang-orang yang melakukan maksiat, dan ada orang yang suka orang lain yang suka melakukan maksiat yang siap untuk membantunya. Jadi ini perbedaan antara zillah dan maskanah. Dan bagi orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu mendapatkan kedua sifat ini. Azillah wal maskanah itu Allah peruntukkan kepada orang-orang Yahudi di sini. Kenapa? Karena memang zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang alasan pertama karena mereka itu kufur kepada tanda-tanda kekuasaan. Ini kan sangat hebat Anis sekarang. Iya. Masjidil Aqsa dikeruk di pas di bawahnya ya, dengan situs-situs Al-Aqsa yang ada sekarang ini. Sebetulnya memang apa yang harus kita kiatkan dari umat Islam melihat kayak gitu? Kalau ada tabiat manusia memang Allah ciptakan mendapatkan zillah wal maskanah di lingkungan kita. Sebagaimana antisipasinya, Ustaz? Iya. Ada satu pepatah Arab. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan yang maknanya adalah kalau kejahatan itu dilakukan secara terorganisir, itu lebih kuat daripada kebaikan yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Artinya tetap dengan pepatah satu lidi itu lemah, sedangkan satu ikat sapu itu dari kumpulan lidi akan menjadi kuat. Begitulah, sama saja kejahatan kalau dia berkumpul dan terorganisir, dia akan lebih kuat daripada yang kebenaran. Nah, umat Islam diperintahkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini adalah satu kewajiban yang mutlak yang harus dilaksanakan. Artinya, kebaikan yang dilakukan, amar ma'ruf nahi munkar itu bentuknya jangan hanya dalam bentuk pribadi saja. Akan tetapi harus dilakukan secara bersama. Karena Allah mengatakan memang lakukan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, tetap ada saling nasihat menasihati. Mari lakukan bersama-sama kebaikan. Mari sama-sama melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini saya akan menjadi kuat. Nah, kenapa sekarang ini nampaknya umat Islam itu berada dalam kondisi ditekan, selalu tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Salah satu permasalahan utamanya adalah karena memang kita ini sekarang ini terpecah. Ya, wa antasimu bihablillahi wala tatafarraqu. Wala tafarraqu, berpegang teguh kepada agama Allah, jangan berpecah. Itu malah kita berpahami, kita pahami sebaliknya, berpecah dan jangan berpegang teguh kepada agama Allah. Kita lihat sekarang ini umat Islam memang berpecah. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, kejahatan itu tampil lebih kuat daripada. Sedangkan walaupun sebenarnya kebenaran itu kuat, akan tapi kalau tidak terorganisir, maka hanya akan membawa kepada kelemahan saja. Baik, baik para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, ayat ini lebih gamblang dan mengilustrasikan kepada kita bagaimana seorang yang kuat dia akan jatuh apabila dia tidak ada satu hubungan jalinan yang kuat dan berpecah belah di dalam tubuhnya. Harapan kita semua, mari kita jadikan kajian ini dengan berjalanlah kita di khitah Allah Subhanahu wa taala, pada tali Allah Subhanahu wa taala, dan kita menggabungkan satu visi dan misi di antara umat Islam sehingga benar-benar wujud kehebatan bagi umat Islam itu sendiri. Amin. Dengan harapan bahwasanya orang yang benar pergi dari jalan Allah dan kemudian tidak melakukan perbaikan di antara umat Islam, maka mereka itu akan mendapatkan adillah wal maskanah, karena itu merupakan tabiat yang udah Allah katakan duribat alaihimul dillatu wa duribat alaihimul maskanah. Mereka akan mendapatkan namanya kehinaan yang ada di dalam diri dan kehinaan di dalam luar sesuai dengan perbuatan dan pekerjaan mereka. Harapan kita, marilah kita jauhi apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, suka kufur dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tidak ada alasan yang benar, zalika bima asaw, dan mereka itu terlalu melampaui batas. Kalaulah ada sifat-sifat ini masih kita tebar benih dalam kehidupan kita, marilah kita hilangkan sehingga kita tidak mendapatkan adillah wal maskanah dalam kehidupan kita. Apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar dan Ustaz Perdana mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum, astagfikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.